إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Marhamah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah selesai dari pembahasan dosa besar yang ke-12, yaitu az-zina. Ini zina, ini termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan larangannya di dalam Al-Quran datang bukan hanya melarang kita melakukannya, tapi bahkan juga melarang kita untuk mendekatinya. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Demikian larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebutkan wa ba'duhu akbar isman min ba'd. Dan telah kita sebutkan bahwa sebagian dari perbuatan zina itu dosanya lebih besar daripada sebagian yang lain. Maksudnya apa? Bahwa terkadang ada perbuatan zina yang lebih dahsyat dosanya. Ya, seperti seseorang menzinahi istri tetangganya, maka ini lebih parah lagi dosanya. Atau apabila yang melakukan perbuatan zina itu adalah orang yang sudah lanjut usia, ini pun ya lebih parah dosanya daripada yang melakukan perbuatan zina itu adalah orang yang masih muda. Ya. Ini adalah pembahasan kita yang terakhir yang berkenaan dengan dosa besar yang ke-12, yaitu az-zina. Sekarang kita akan masuk ke dosa besar yang ke-13. Ya. Silakan bagi yang memiliki kitabnya bisa dilihat dosa besar yang ke-13. Qala al-kabiratu tsalitsah asyarah. Ya, dosa besar yang ke-13 al-imamul ghasy. Al-imamul ghasy li ra'iyatih adh-dhalimu al-jabbar. Yaitu pemimpin yang ghasy, yang menipu atau yang tidak amanah li ra'iyatih, terhadap rakyatnya. Ya, adh-dhalim, yang zalim, al-jabbar, dan sewenang-wenang. Jadi ini dosa besar yang ke-13, yaitu seorang pemimpin yang dia tidak amanah, menipu rakyatnya. Demikian juga dia berbuat zalim dan sewenang-wenang. Ya. Dan pemimpin di sini maksudnya adalah umum. Ya, setiap orang yang diberi amanah untuk memimpin, baik itu pemimpin suatu negara atau pemimpin suatu wilayah atau pemimpin sebuah institusi, bahkan seorang pemimpin keluarga. Ya, jadi ketika berbicara tentang para pemimpin ini, hendaknya kita menyadari bahwa kita pun sebenarnya kena. Banyak orang yang kalau ada dalil-dalil yang berbicara tentang pemimpin, yang kepikiran sama mereka adalah pemimpin negara saja. Oh, lihat tuh pemimpin negara tuh gak amanah. Oh, lihat tuh pemimpin departemen ini, menteri ini. Yang terpikirkan di benak mereka adalah apa? Pemimpin negara. Padahal maksud pemimpin, terkadang dia bermakna umum, termasuk pemimpin keluarga. Termasuk pemimpin keluarga. Jadi kalau pemimpin keluarganya itu tidak amanah, dia berbuat zalim kepada anggota keluarganya dan juga sewenang-wenang, maka dia termasuk dalam pembahasan ini. Dia termasuk dalam pembahasan ini. Ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai terpikirkan di tengah-tengah kita bahwa yang dimaksud dengan pemimpin hanya pimpinan negara saja. Ya. Pimpinan keluarga juga termasuk. Kalau dia tidak menjalankan amanahnya yang harusnya dia membimbing keluarganya, ya, yang harusnya dia melihat Kalau ada suatu hal yang menyimpang dari anggota keluarganya, dia biarkan begitu saja, maka pada hakikatnya dia tidak menjalankan amanah. Maka pada hakikatnya dia tidak menjalankan amanah. Jadi jangan kita membatasi bahwa yang dimaksud dengan pemimpin di sini hanya pimpinan negara saja, tapi apa? Semua pimpinan, termasuk kita sebagai pimpinan keluarga. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ya, kemudian beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mulai membawakan dalil-dalil yang berkenaan dengan bab ini. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-42. Qala Allah Ta'ala, "Innama sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq." Ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya telah berdosalah orang-orang yang telah mendzalimi manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Mereka inilah yang akan mendapatkan azab yang teramat pedih. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sesungguhnya telah berdosalah orang-orang yang melakukan kedzaliman kepada manusia dan berbuat melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Mereka inilah yang akan mendapatkan azab yang teramat pedih. Nah, ini adalah ancaman bagi orang-orang yang mendzalimi manusia. Ya, orang-orang yang mendzalimi manusia, maka dia terancam akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dia melakukan perbuatan dosa, jelas melakukan kedzaliman. Kemudian yang kedua, ya, dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Allah menjanjikan baginya azab yang sangat pedih. Ya. Ini umum bagi semua orang yang melakukan kezaliman. Lantas kenapa ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, padahal babnya berbicara tentang pemimpin yang zalim? Ya, karena pemimpin itu punya peluang yang sangat besar untuk melakukan kezaliman. Ya, untuk mengambil harta manusia tanpa hak, ya, karena dia punya kuasa, dia punya power, sehingga hati-hati, barang siapa yang diberikan, yang dia memiliki kemampuan, dia memiliki kekuasaan, lalu dia salah gunakan kekuasaan tersebut, ya, untuk menzalimi orang lain, maka dia terancam dengan ayat ini, ya, bahwa dia akan mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang yang zalim, terutama para pemimpin, karena peluang mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan itu sangat besar. Ya, maka hati-hati, seorang pemimpin kalau dia tidak memanfaatkan atau tidak menahan kekuasaannya tadi, ya, seenaknya mentang-mentang dia berkuasa kemudian dia melakukan kedzaliman, ya, bersiaplah untuk mendapatkan azabun alim, azab yang pedih. Ya. Azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-79. Allah berfirman, "Kanu la yatanahawna an munkar fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun." Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-79 Allah berfirman, dahulu Bani Israel, mereka tidaklah melarang kemungkaran, bahkan justru mereka yang melakukannya. Labisa ma kanu yaf'alun, maka amat buruklah apa yang mereka lakukan. Ayat ini memang dia berbicara tentang sifatnya Bani Israel, di mana mereka tidak melarang terjadinya kemungkaran. Mereka tahu bahwa perkara itu adalah mungkar, tapi justru mereka yang paling bersemangat untuk melakukan kemungkaran tersebut. Ya, artinya boro-boro mereka melarang, yang justru mereka yang melakukannya. Ya. Maka yang mereka perbuat ini labi sama kanu yaf'alun. Amat buruk apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Ini suatu perbuatan yang sangat, ya, yang besar dosanya. Ini membiarkan kemungkaran, bahkan dia yang melakukan kemungkaran tersebut. Nah, kenapa pula ayat ini ada di bawah bab tentang kepemimpinan? Ya, karena tugas seorang pemimpin itu harusnya dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Harusnya itu yang dilakukan oleh para pemimpin. Ya. Namun ketika mereka tidak melarang kemungkaran, justru mereka yang mensponsori kemungkaran, justru mereka yang menyemangati orang untuk melakukan kemaksiatan, maka tentu apa yang mereka perbuat ini adalah perbuatan dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati, kita sebagai seorang pemimpin, ya, kalau kita punya kekuasaan untuk merubah sebuah kemungkaran, maka hendaknya kita lakukan. Jangan biarkan terjadi kemungkaran di tengah-tengah kita. Makanya tidak mudah jadi pemimpin. Ya, orang berebutan untuk menjadi pemimpin, padahal nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangatlah berat. Anda sebagai seorang pemimpin, kalau melihat kemungkaran, kemudian Anda tidak melakukan apa-apa, maka siap-siap saja tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanih. Kalau dia tidak mampu, maka dia ubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa ala qalbi aw fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Kalau dia tak mampu juga, maka hendaknya dia ubah dengan hatinya. Artinya dia ingkari dengan hatinya, dan yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya keimanan. Nah, seorang pemimpin kalau dia punya kewenangan, dia bisa mengubah dengan tangannya, tapi tidak dia lakukan. Namun justru dia melakukan kemungkaran tersebut, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat sekali lagi bahwa ini bukan hanya berkenaan dengan pemimpin negara, bukan, tapi semua jenis kepemimpinan. Ya, entah itu dia pemimpin keluarga atau dia pemimpin di sebuah instansi, ya, yang dia punya kewenangan tapi dia biarkan saja kemungkaran itu terjadi di bawah kepemimpinannya, maka bersiap-siaplah dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia termasuk orang yang bersemangat untuk melakukan kemungkaran tersebut, bahkan mensponsori, ayo kita hidupkan misalnya sebuah kemaksiatan, atau dia mensponsori acara-acara maksiat. Maka hati-hati, pemimpin yang semacam ini, ya, nanti pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru beliau membawakan beberapa hadis yang berkenaan dengan bab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap kalian adalah pemimpin. Ra'in ini aslinya maknanya adalah gembala, penggembala. Ini orang yang mengatur urusan gembalaannya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, tentang bawahannya, tentang orang yang dia pimpin, nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya tadi kita katakan tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Anda ketika menjadi seorang pemimpin harus mikir ke depannya bagaimana. Apakah saya sanggup untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Makanya heran, kita berada di masa di mana orang-orang begitu bersemangat untuk menjadi pemimpin, berlomba-lomba mereka. Rela untuk mengeluarkan sekian banyak daya dan upaya mereka, mengeluarkan harta jor-joran mereka demi naik ke tampuk kepemimpinan. Ya, padahal yang namanya kepemimpinan, kalau dia tidak bersungguh-sungguh untuk menjaganya, maka ini akan menjadi sumber bala. Ini akan menjadi sumber musibah baginya. Baik. Nah, kemudian hadis ini juga mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Nah, ini menunjukkan bahwa bab ini bukan hanya berbicara tentang kepemimpinan negara saja, tapi segala sisi kepemimpinan, termasuk keluarga. Ya, setiap kepala keluarga ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang ayah, ya, akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita melakukan penyimpangan tanpa ada usaha kita memberikan pendidikan kepada mereka, tanpa ada upaya kita untuk meluruskan mereka, maka hati-hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Kenapa kau biarkan anakmu misalnya tidak sholat? Kenapa kau biarkan anakmu misalnya tidak berhijab? Ya, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan ya saya enggak kuasa, kamu orang tuanya. Ya, engkau adalah orang tuanya. Engkau punya tanggung jawab. Ya, harusnya kau luruskan, harusnya kau nasihati. Ya. Maka hati-hati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Demikian juga posisi kita sebagai seorang suami. Ya, kita akan ditanya tentang istri kita. Bagaimana bimbingan yang kita berikan kepada istri kita? Ya. Jangan sampai kemudian seorang suami melalaikan dalam memberikan pendidikan kepada istrinya. Istrinya dia biarkan saja larut dalam kemaksiatan, istrinya dia biarkan saja dalam pergaulan-pergaulan yang merusak. Ya. Hati-hati, ini adalah peringatan bagi setiap pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kemudian wa qala alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan kami. Ya, barang siapa yang melakukan penipuan kepada kami, maka dia bukanlah golongan kami. Di sini Nabi SAW mengeluarkan orang-orang yang melakukan penipuan kepada kaum muslimin. Orang-orang yang menipu kaum muslimin, maka ini bukanlah golongannya Nabi alaihi salatu wasalam. Sudah kita jelaskan di mukaddimah, di awal-awal ketika kita memulai mempelajari kitab ini. Ya, salah satu indikasi sebuah perbuatan itu merupakan dosa besar adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Jadi orang-orang yang melakukan penipuan kepada umat, orang-orang yang melakukan penipuan kepada rakyat, ya ini bukanlah golongannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah golongannya Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, di sini Nabi tegas mengatakan, ya barang siapa yang melakukan penipuan kepada kami, ya penipuan banyak, ya apa namanya modelnya banyak, memanipulasi, ya manipulasi uang negara, mengambil jatahnya rakyat dan lain sebagainya, ya maka ini termasuk perbuatan ghasy. Maka siapa yang melakukan hal yang demikian bukanlah ya kelompoknya atau tidaklah termasuk golongannya Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Baik. Waqala, demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adzulmu dzulumat yaumal qiyamah." Kezoliman itu akan menjadi kezoliman yang berlipat ganda pada hari kiamat. Kezoliman akan menjadi kezoliman yang berlipat ganda pada hari kiamat. Ya. Jadi barang siapa yang melakukan sebuah kezoliman di dunia, Allah pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Di akhirat dia akan dibalas. Ya, perbuatan zolimnya itu pasti akan dibalas. Makanya kita kalau mendengar hadis-hadis semacam ini, hendaknya kita berlapang dada. Ya, kalau misalnya kita didolimi oleh seseorang, kemudian ternyata dia bisa lepas dari hukuman di dunia, lepas dari balasannya di dunia, jangan khawatir. Ya akhirat nanti pasti akan Allah Subhanahu wa taala balas. Ya. Terkadang ada orang-orang yang melakukan kezaliman kepada kita. Entah itu melakukan fitnah, entah itu menjatuhkan nama baik kita di tengah-tengah masyarakat, ya, atau di tengah kawan-kawan kita. Dan kita tidak bisa membalasnya. Maka jangan khawatir. Yang namanya orang yang berbuat zalim ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzulmu dzulumat yaumal qiyamah. kezaliman ini akan menjadi berlipat ganda pada hari kiamat. Apa yang dimaksudkan dengan kezaliman ini akan menjadi berlipat ganda pada hari kiamat? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan bahwa makna zulumatu yaumal qiyamah, dia akan menjadi kezaliman yang berlipat ganda pada hari kiamat. Maknanya yang pertama, bahwa orang yang melakukan kezaliman akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Ya, tidak ada cahaya yang bisa menerangi dia, sehingga dia terluntang-lantung di akhirat, tidak mendapatkan petunjuk sama sekali, tidak bisa melihat apa-apa, semuanya gelap. Ini merupakan hukuman terhadap kezaliman yang dilakukan selama di dunia. Jadi menurut Al-Imam An-Nawawi, pertama apa? Dia akan digelapkan. Ya, pada akhir hari kiamat nanti, dia akan mendapatkan kegelapan. Ya, gak bisa berjalan, semuanya gelap. Hukuman atas kezaliman yang dia lakukan. Atau yang kedua, maknanya adalah kesulitan. Urusannya akan sulit sekali nanti pada hari kiamat. Dia akan mendapatkan sekian masyakoh, kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Atau yang ketiga, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mana kezaliman pada hari kiamat, dia akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang benar-benar pedih. Ya, dia akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang demikian pedih. Oleh karena itu, seseorang harus berusaha untuk menghindari segala bentuk kezaliman. Ya, menghindari segala bentuk kezaliman. Apalagi seorang pemimpin. Ya, terkadang dia, karena dia memiliki kekuasaan, karena dia memiliki kewenangan, seenaknya dia memperlakukan orang. Ya, seenaknya dia mengambil hak orang lain. Oh, saya pemimpin kok, kamu mau apa? Ya, saya punya seragam, saya punya pangkat, saya punya jabatan, kamu mau apa? Maka hati-hati, ya. Az-zulmu dzulumat yaumal qiyamah. Ya, kezaliman ini akan menjadi kezaliman yang berlipat ganda pada hari kiamat. Ya, bisa jadi dalam bentuk dia kegelapan di hari kiamat nanti, atau kesulitan yang amat berat yang dia dapatkan, atau dalam bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim, terutama bagi para pemimpin yang mendzalimi rakyatnya. Wa qala. Kemudian hadis selanjutnya. Ya, hadis tentang yang mencela pemimpin yang berbuat zalim ini sangat banyak, ya. Sangat banyak. Ini perlu kita sampaikan, ya. Bahwa pemimpin yang zalim ini berat sekali hukumannya. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara, ya, tentang pemimpin yang zalim. Coba Bapak dan Ibu lihat di rumah, ada berapa halaman yang berbicara tentang pemimpin yang zalim. Kemudian bandingkan dengan yang lainnya. Ya, kemarin kita berbicara tentang zina. Zina itu cuma 2 halaman dalilnya. Sedangkan pemimpin yang zalim ini sampai 4 halaman. 1, 2, 3, 4. Sampai 4 halaman. Ya, harusnya ini menjadi peringatan bagi setiap pemimpin. Nggak mudah Anda jadi pemimpin, ya. Pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak sekali yang mencela pemimpin-pemimpin yang zalim. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Ya, pemimpin mana saja yang menipu rakyatnya maka dia masuk ke dalam neraka. Pemimpin manapun yang menipu rakyatnya, menipu orang-orang yang ada di bawahnya, menipu orang-orang yang dia pimpin, fahuwa finnar, maka dia berada di dalam neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemimpin yang menipu rakyatnya, pemimpin yang menipu bawahannya, maka dia akan berada di dalam siksaan api neraka. Wa qala, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istara'ahu Allahu ra'iyatan lam yahudha binushin illa haramallahu alaihi aljannah. Barang siapa yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin tapi dia tidak menjaga kepemimpinannya dengan penuh ketulusan, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan dia dari surga. Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan dia dari surga. Barang siapa yang diberi amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk memimpin, tapi dia tidak menjaga kepemimpinan tersebut dengan penuh amanah, ya, dia tidak menjaga kepemimpinan tersebut dengan penuh ketulusan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan dia dari surga. Na'udzubillah. Ya, serem ya. Orang yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin, dia dijadikan pemimpin, tapi dia gak berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh kesungguhan. Dia tidak berusaha menjaga tugasnya tadi dengan penuh ketulusan, asal-asalan. Ya, atau bahkan dia justru menyalahgunakan wewenang yang dia miliki, menyalahgunakan kekuasaan yang dia miliki untuk kepentingan pribadinya. Dia enggak mikir rakyat. Rakyat mau mati, rakyat mau apa terserah, yang penting saya untung. Yang penting anak keturunan saya nanti bisa berkuasa. Bagaimana agar kekuasaan terus-menerus ada berada di keluarga kami? Ya. Maka hati-hati. Maka hati-hati, barang siapa yang diberikan, ya, amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memimpin, tapi dia tidak menjaga amanah tersebut dengan penuh ketulusan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan baginya surga. Qala wa fi lafdin, dalam lafad yang lain disebutkan, yamutu hina yamut wa huwa ghashun li ra'ayatihi illa harramallahu alaihil jannah. Atau dia meninggal dalam keadaan, ya, menipu rakyatnya. Artinya ketika dia meninggal, ya, dalam keadaan dia belum bertobat, ya, ini suatu hal yang perlu kita perhatikan juga. Kalau perbuatan dosa itu berhubungan dengan hak orang lain, ini masalahnya menjadi lebih kompleks. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melakukan suatu perbuatan dosa yang gak ada keterkaitannya sama hak orang lain, ya, misalnya kita melakukan dosa sendirian di rumah kita, ya, melakukan perbuatan yang maksiat di rumah kita misalnya, maka ini perkaranya lebih ringan daripada apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Seorang pemimpin misalnya, dia diamanahi, ini adalah hak rakyatnya, tapi kemudian dia ambil hak rakyatnya tadi, dia masukkan ke kantongnya, dia masukkan ke rekening pribadinya, atau dia sebarkan ke kroni-kroninya, atau dia pakai untuk melanggengkan kekuasaannya, padahal itu hak rakyat. Padahal itu hak rakyat. Maka hati-hati. Ya. Ini berkaitan dengan hak orang lain. Kalau sudah berbicara tentang hak orang lain, syarat taubatnya menjadi lebih kompleks. Kalau perbuatan dosa itu berhubungan dengan diri kita sendiri, maka tinggal kita meminta ampunan dari Allah. Ya. Hadza bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain, Bapak dan Ibu, ya, permasalahannya menjadi lebih kompleks. Kita harus meminta penghalalan dari orang yang kita zulimi. Kita harus meminta penghalalan dari orang yang kita ambil haknya. Kalau satu orang saja kita membutuhkan penghalalan dari dia baru diampuni oleh Allah, bagaimana dengan jutaan rakyat yang diambil haknya? Ya, ratusan ribu atau jutaan rakyat yang dizolimi, yang diambil haknya, maka ya, kezolimannya lebih besar. Dan kita khawatirkan nanti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Kenapa? Karena dia tidak meminta penghalalan, harus dia meminta penghalalan. Makanya satu hal yang sangat menyakitkan, ya, ketika ada sebagian orang yang mengambil harta rakyat kemudian ditangkap, ketahuan tertangkap basah, dipakaikan rompi berwarna oranye, kemudian dia ketawa-ketawa, ya, masih bisa ketawa-ketawa padahal dia sudah mengambil hak sekian banyak orang. Ya, dia telah mengambil hak sekian banyak orang. Maka hati-hati, barang siapa yang dia kemudian meninggal dunia dalam keadaan dia menipu rakyat, illa haramallahu alaihil jannah, ya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan dia dari surga. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdin, dalam sebuah lafad disebutkan, lam yajid ra'ihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan aromanya surga. Dia tidak akan mendapatkan aromanya surga. Ya. Wa qala, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amiri asyarah illa yu'ta bihi maglulatun yadahu ila unuqih atlaqahu adluhu wa awbaqahu jawruhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pemimpin yang memimpin sekelompok orang, ya, asyarah ini artinya sekelompok orang dalam jumlah yang kecil, jumlah yang sedikit, ya, jumlah yang sedikit. Tidaklah seorang memimpin serombongan orang yang sedikit illa yu'ta bihi maglulatun yadahu ila unukih, melainkan ketika itu dia berada dalam keadaan tangannya itu terbelenggu pada lehernya, terbelenggu pada lehernya, ya. Atlaqahu adluhu, maka kalau dia adil, dia berbuat adil dalam kepemimpinannya, maka keadilan itu akan melepaskan dia dari apa? Dari belenggu tersebut. Jadi seolah-olah orang yang memimpin itu diberikan tanggung jawab, dia telah mengikatkan tangannya, ya, membelenggu dirinya, ya, seolah-olah orang yang terbelenggu tangannya pada lehernya. Nah, kalau dia berbuat adil, maka bebas dia dari belenggu tadi. Kalau dia berbuat adil, maka bebas dia dari belenggu tersebut. Wa'aubakahu jawrahu. Nah, kalau dia berbuat jahat, kalau dia berbuat zalim, maka perbuatan zalimnya itu akan semakin mencekiknya. Akan semakin mencekiknya. Akan semakin kuat belenggu yang mengikat tangan dan lehernya. Na'udzubillah. Ya. Ya, hadis ini disohihkan oleh Syekh Mukbil bin Hadi dalam Sahih Al-Musnad. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi di sini diibaratkan orang yang mendapatkan kepemimpinan, itu dia mulai seakan-akan dia mengikat dirinya dengan suatu belenggu. Kalau dia berbuat adil, ya, dia memimpin dengan baik, maka lepas dia dari belenggu tadi. Tapi kalau dia berbuat zalim, ya, berbuat sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaannya, maka pada hakikatnya dia telah menambah kuat cekikan dari belenggu tersebut. Ya, artinya apa? Semakin besar musibah yang akan dia terima nanti, atau balasan yang akan dia terima nanti, ya, di akhirat. Na'udzubillah. Ya. Jadi di sini walaupun yang dia pimpin itu kecil, ya, sedikit. Walaupun yang dia pimpin itu hanya sekelompok kecil manusia. Ya, kelompok kecil manusia saja sudah seperti itu tanggung jawabnya. Bagaimana dengan orang yang bertanggung jawab terhadap jutaan rakyat yang dia pimpin. Kemudian kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di sini, ya. Di sini beliau bawakan riwayat tentang doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma man waliya min amri hadhil umma syai'an farafaqa bihim fa'arfuq bihi." Ya, ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, barang siapa yang bertugas untuk mengurusi suatu urusan dari urusan umat ini, farafaqa bihim, kemudian dia bersikap lemah lembut kepada umat, ya, kemudian dia bersikap lemah lembut kepada rakyat yang dia pimpin, fa'arfuq bihi, maka sayangilah dia." Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Dia tidak memperlakukan rakyatnya dengan kesewenang-wenangan. Ya. Maka Nabi mendoakan, "Ya Allah, ya, sayangi dia." Al-jaza' min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai dengan amalan. Ketika seorang pemimpin dia menyayangi rakyatnya, perhatian dengan rakyatnya, maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi pemimpin tersebut. Ya. Jadi yang menjadi permasalahan itu bukan menjadi pemimpinnya, tapi sikap sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena kalau seorang jadi pemimpin kemudian dia benar dalam memimpin, bersikap adil dalam memimpin, memiliki kasih sayang kepada yang dia pimpin, maka Nabi mendoakan kebaikan. Jadi permasalahannya bukan kepemimpinan, tapi bagaimana Anda menjalankan kepemimpinan tersebut. Menjadi masalah menjadi seorang pemimpin kalau kita mampu dan memiliki tanggung jawab. Ya, bahkan didoakan kebaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia diserahi, dia bertugas untuk mengurusi suatu urusan umat ini, kemudian dia bersikap lemah lembut kepada yang dia pimpin, maka Nabi mengatakan, ya, Nabi berdoa memohon kepada Allah, fa'arfuk bihi, sayangilah dia, berikanlah dia kelemah lembutan. Qala wa man syaqqa 'alaiha fa ashkuq 'alaih. Barang siapa yang mempersulit urusan mereka, yakni urusan umat, maka persulit pula urusannya. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia diberi kewenangan, justru dia pergunakan untuk mempersulit rakyat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah, persulitlah urusannya. Persulitlah urusannya. Ya. Saya jadi ingat ini, dulu ada anekdot, ya, yang beredar di tengah-tengah aparat pemerintah. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Maka Anda terancam dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaqqa 'alaiha fashquq 'alai. Barang siapa yang mempersulit urusan mereka, maka persulitlah pula urusannya. Yang berdoa Nabi lo ya. Yang berdoa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hati-hati kita ya, mempersulit urusan kaum muslimin yang harusnya mereka mendapatkan kemudahan tapi kemudian dipersulit. Yang harusnya mereka tidak bayar, kemudian mereka harus bayar. Yang harusnya mereka tidak mengeluarkan biaya, tapi mereka harus mengeluarkan biaya. Ya, kadang mereka sudah ditimpa kesulitan, diperas lagi hartanya. Ya, seringkali kita mendengar cerita yang seperti itu. Ya, sudah apa kata pepatah? Sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, sudah mengalami kesulitan, mengadu kepada pihak yang berwajib, tapi justru apa? Bukannya dibantu, tapi justru diperas atau diambil lagi hartanya, dipersulit. Ya, maka hati-hati. Ini peringatan bagi semua yang memiliki kewenangan. Barang siapa yang mempersulit urusan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka persulitlah urusannya. Amin. Ya, semoga Allah subhanahu wa taala mempersulit urusan mereka. Ya. Waqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang dibawakan oleh beliau, kemudian sayakunu umara, ya, fasaqatun jawrah, ya, akan tiba, ya, akan ada sekelompok pemimpin yang mereka ini adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik artinya orang-orang yang bergelimang kemaksiatan. Akan ada, ya, sekelompok pemimpin yang mereka bergelimang dengan kemaksiatan. Jawrah. Demikian juga mereka adalah kelompok orang yang jawrah. Jawrah itu artinya berbuat zalim. Berbuat sewenang-wenang. Sudah ahli maksiat, ya. Dia juga gemar melakukan kezaliman. Faman saddaqahum bikadzbihim wa aanahum 'ala dzulmihim falaysa minni wa lastu minhu. Maka barang siapa yang membenarkan mereka, membenarkan kedustaan mereka. Jadi pemimpin fasaqah ini, dia gemar menebar kedustaan di tengah-tengah rakyat. Faman saddaqahum bikadzbihim, ya, bikadzbihim, barang siapa yang membenarkan mereka dengan kedustaan mereka, wa'anahum 'ala dzulmihim, dan menolong kezaliman mereka. Menolong kezaliman para pemimpin yang ahli maksiat dan zalim ini, ya, falaysa minni walastu minhum, maka dia bukan termasuk golonganku dan aku bukan merupakan bagian dari mereka. Nabi SAW berlepas diri dari mereka, orang-orang yang membenarkan kedustaan yang dilakukan oleh para pemimpin, orang-orang yang menolong para pemimpin untuk melakukan kezaliman. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berlepas diri dari mereka. Ya. Falaisa minni walastu minhu. Ya. Dia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk bagian dari mereka sama sekali. ya. Nabi SAW membenci kezoliman. Ya, bagaimana mungkin kita tidak membenci kezoliman? Kita membenci kezoliman. Seorang muslim harus membenci kezoliman. Seorang muslim harus membenci kedustaan. Ya, enggak mungkin seorang muslim dia senang-senang saja tersebarnya kedustaan, kebohongan demi kebohongan. Enggak. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW melepas diri. Ini bukan kepada pemimpinnya, tapi kepada orang-orang yang faman saddaqahum bikadzib, yang membenarkan kedustaan mereka. Wa aanahum ala zulmihim, dan menolong kedoliman mereka. Maka hati-hati kita, jangan menjadi penolong kedoliman. Karena Nabi SAW akan berlepas diri dari kita. Falaisa minni walastu minhum. Maka dia bukanlah termasuk golonganku, dan aku tidaklah termasuk golongan mereka. Walan yarid alaihal haud, dan dia tidak akan ya mendapatkan atau mendekati telagaku. Jadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nanti akan minum dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang yang semacam ini yang disifati dengan sifat dia membenarkan kedustaan para pemimpin dan membantu kezaliman mereka, maka dia tidak akan mendapatkan atau tidak akan minum dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi wa hum a'izza wa hum a'azzu wa akthar mimman ya'maluhu thumma lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sebuah kaum, ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi, tidaklah sebuah kaum di tengah-tengah mereka terjadi kemaksiatan. Ya. Wa hum a'az wa akthar mimman ya'malu, dalam keadaan mereka lebih berkuasa dan lebih banyak jumlahnya daripada pelaku kemaksiatan tersebut. Summa lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqab. Namun mereka tidak berusaha untuk mengubah kemungkaran tadi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meratakan hukuman bagi mereka semua. Kita ulangi sekali lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sebuah kaum di tengah-tengah mereka terjadi kemaksiatan, padahal mereka lebih berkuasa dan lebih banyak jumlahnya daripada pelaku maksiat tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meratakan balanya, akan meratakan hukumannya bagi semua. Ya. Ini ketika ada kemungkaran di tengah-tengah kita, padahal kita memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan, namun kemudian kita biarkan begitu saja. Namun kita biarkan begitu saja, padahal kita punya kewenangan. Ya, misalnya ada aparat, dia punya kewenangan dia untuk apa? Mencegah kemungkaran. Tapi dia biarkan. Dia biarkan begitu saja. Dia biarkan kemaksiatan tersebar di mana-mana. Padahal, ya dia punya kewenangan untuk menghentikannya, tapi tidak dihentikan. Maka bersiap-siaplah. Illa ammahumullahu bi'iqab. Melainkan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan meratakan hukumannya. Baik. Masih banyak lagi dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam bab ini. Itu tadi sebagaimana yang kita sebutkan, ya ini menunjukkan bahwa berbuat zalim, ini penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan yang dilakukan oleh para pemimpin sehingga menyebabkan kedzaliman pada orang yang dia pimpin, ini bukan perkara yang sepele. Imam Adz-Dzahabi sampai membuat ya menyampaikan banyak sekali dalil dalam permasalahan ini. Baik. Saya kira mungkin kita bagi dua saja. Insyaallah di pekan yang akan datang kita akan baca dalil-dalil yang beliau bawakan. Tapi di sini beliau tidak hanya membawakan dalil-dalil yang berupa ancaman, tapi juga beliau membawakan dalil-dalil yang memotivasi para pemimpin untuk berbuat adil. Ya, karena pemimpin yang adil ini salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Jadi nanti kita tidak hanya akan menyimak dalil-dalil yang mengancam para pemimpin yang zalim, tapi juga dalil-dalil yang memotivasi para pemimpin. Ya, kalau Anda berbuat baik, kalau Anda memimpin dengan adil, maka ada keutamaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, kita akan lanjutkan kembali pembacaannya pada pertemuan di pekan yang akan datang, bismillahi ta'ala. Naktafi fi hadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kami kembalikan kepada moderator, silakan. Sebelum sampai pembukaan acara, yaitu tutup. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.